Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwanil kiram, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali insyaallah kita pergunakan dalam ketaatan, di dalam ibadah, di dalam ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala jadikan majelis kita sore hari ini termasuk adalah bagian dari amal soleh, amal ibadah, menambah beratnya catatan amal kesolehan kita kelak di yaumil hisab. Ikhwani al-kiram, azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan membaca kitab Zadul Muhajir ila Rabbih atau Ar-Risalah Tabukiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah ketahui uraian yang disampaikan oleh Syekhul Islam As-Sani Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala tentang makna al-firaru minallah ilallah, lari dari Allah menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan makna yang tersirat pada doa Rasulullah alaihi salatu wassalam yang pertama adalah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Di antara doanya Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan lafaz Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya, ini pada lafaz a'udzu bika minka, saya berlindung kepada engkau, minka dari engkau. Begitu juga merupakan makna dari hadis atau doa Rasul alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Di antara doa Rasul alaihi salatu wassalam dengan lafaz la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari engkau kecuali kepada engkau. Kita lanjutkan keterangan beliau Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala. Qala fa fil haqiqati huwa haribun minallah ilaih. Maka pada hakikatnya adalah dia seorang hamba tersebut lari dari Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-musta'idun billah minhu, hamba yang minta perlindungan kepada Allah dari Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari murkanya Allah, dari azabnya Allah. Wa tasawwara hadaini amrayn yujibu lil abdi inqita'u ta'alluqi qalbihi an ghairihi bil kulliyati khaufan wa raja'an wa mahabbata. Dan seorang hamba tersebut tergambar bagi dirinya terhadap dua perkara ini. Dua perkara ini, ya ini apa? Lari dari Allah menuju Allah, berlindung dari Allah kepada Allah. Nah, ini dua perkara ini, ini mengharuskan, menjadikan kemestian bagi seorang hamba untuk memutuskan seluruh ketergantungan hatinya dari selain Allah secara totalitas. Baik rasa takutnya, rasa harapnya, rasa cintanya, ketergantungan hatinya dia putus kepada selain Allah, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu idza alima annalladhi yafirru minhu wa yasta'idu minhu innama huwa bimasiatillah wa qudratihi wa khalqihi lam yabqa fi qalbi khaufun min ghairi khaliqihi wa maujidihi. Karena apabila dia telah mengetahui bahwasannya yang dia lari darinya, yang dia minta perlindungan darinya, tidak lain adalah dengan kehendaknya Allah, dengan takdirnya Allah dan ciptaannya Allah, maka tidak ada yang tersisa di dalam hatinya adanya rasa takut kepada selain penciptanya, selain yang mentakdirkannya, selain yang mengadakannya. Takutnya hanya kepada zat yang menciptakan, yang mengadakan, yang menghendakinya. Yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ihwanu jazakumullah. Kembali untuk menyegarkan ingatan kita dari keterangan sebelumnya. Misalnya satu contoh, tidak ada satu musibah malapetaka kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah. Sementara kita takut kalau musibah malapetaka tersebut menimpa kita, maka kita minta perlindungan kepada Allah, zat yang telah mentakdirkan, zat yang telah menghendaki, zat yang telah menciptakan semua musibah malapetaka tersebut, maka kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ayat yang kita sebutkan, wa iyamsaskallahu bidurrin, kalau Allah hendak menimpakan kepada engkau madarat, bahaya, falakasifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya tersebut, tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau, tidak ada yang bisa melindungi engkau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwanul jazakumullah, kita memahami yang demikian, tidak ada yang tersisa di dalam hati kita rasa bergantung diri, tidak ada rasa takut, rasa harap, rasa cinta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengertiannya adalah al-firaru minallah ilaih, lari dari Allah menuju kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini pengertian dari adalah al-harbu minallah ilaih, menghindar dari Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah dari Allah. Nah, minta perlindungan, minta cari keselamatan kepada Allah dari takdir, ketentuan, masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertiannya. Selanjutnya kata beliau, fatadammanu dzalika ifradallahi wahdah, bil khaufi wal hubbi war raja, maka yang demikian mengandungi mengesakan Allah semata di dalam rasa takut, rasa cinta dan rasa harap. Kita takut hanya kepada Allah, takut akan murkanya Allah, azabnya Allah, siksanya Allah, maka kita berharap untuk selamat, mendapatkan perlindungan, mendapatkan keselamatan hanya kepada Allah pula. Nah, dan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, memberi rezeki kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, yang menyelamatkan kita, yang melindungi kita, yang maha membalas di segala amal kita, hanya kepada Allah lah. Makanya kita berharap, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Ini mengandung tauhid. Naam. Fafirru ilallah, itu mengandung tauhid. Bahkan pokoknya adalah tauhid, asalnya adalah tauhid. Lama ja'a walaman jaminka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari engkau kecuali engkau. Ya Allah, ini adalah mengandung tauhid. Fatadammanu dzalika ifradallah wahdahu bil khaufi wal hubbi war raja. Maka yang demikian mengandungi mengesakan Allah, mentauhidkan Allah semata berupa rasa takut, rasa cinta, rasa harap. Walau kana firaruhu mimma lam yakun bimasyiatillah wa qudrati lakana dzalika mujiban li khaufi minhu. Kalau sekiranya ada dia lari dari sesuatu itu, ada sesuatu yang dia lari, yang dia hindari itu, ada yang bukan dari kehendak Allah, ada yang menghendaki yang lain, tentu mengharuskan untuk cinta atau takut kepada yang lain tersebut. Kalau sekiranya ada. Namun tidak ada. Yang ada semuanya adalah atas kehendak Allah, atas takdirnya Allah, atas maha kuasanya Allah, atas ciptaannya Allah. Dan yang menyelamatkan hanyalah Allah, yang melindungi hanyalah Allah. Maka tidak ada pilihan, tidak ada yang tersisa kecuali rasa takut kita, rasa harap kita, rasa cinta kita hanya kepada Allah. Kalau sekiranya ada yang menghendakinya selain Allah, kalau ada sekiranya tempat berlindung selain Allah, kalau ada tempat menyelamatkan diri selain Allah, tentu kita akan takut kepada selain Allah tersebut. Ternyata tidak ada. Naam. Mislu may yafirru min makhluqin ila makhluqin akhar aqdaru minhu. Semisal orang itu lari dari makhluk kepada makhluk yang lain yang lebih mampu. Kan begitu. Kalau kita diancam oleh seseorang. Naam. Kita takut dari seseorang. Nah, kita menjadi targetnya seseorang. Tidak dibunuh misalnya atau disakiti misalnya. Kita cari perlindungan kepada orang lain yang lebih mampu dari orang tersebut. Kan begitu kalau makhluk. Nah kalau ikhwan jazakumullah dalam perkara yang hanya Allah yang mampu, hanya Allah yang kuasa, hanya Allah yang menghendaki dan mentakdirkan, maka tidak ada pilihan kecuali kita larinya kepada Allah, berlindungnya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah. Allahu Samad. Allah adalah tempat tempat bergantung. 6. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka kepada Allah semata-lah kalian bertawakal sekiranya kalau memang benar engkau adalah orang-orang yang beriman. Fa innahu fi hali firarihi minal awal khaifun minhu hadron alla yakuna sani yufidu minhu. Karena dia dalam keadaan larinya dia dari orang yang pertama karena takut darinya, karena mengkhawatirkan dirinya dari orang tersebut, sehingga dia pun lari kedua kepada orang yang kedua agar orang kedua itu memberikan faedah, bisa menolong, bisa membantu, bisa melindungi. Itu kalau pada terjadi pada makhluk. 6. Bihilaf ma idza kana alladhi yafiru ilaihi walladhi qada wa qadara wa sa'a ma yafiru minhu fa innahu la yabqa fil qalbi iltifatu ila ghairihi. Berbeda dengan perkara yang dia takuti, yang dia lari menghindar darinya, adalah dialah yang mentakdirkan, dialah yang menentukan, dialah yang menghendaki sesuatu yang dia takutkan itu. Maka tidak ada yang tersisa dalam hatinya untuk dia mengarah kepada yang lain, untuk dia mencari perlindungan kepada yang lain. Tidak ada yang lain untuk tempat dia berpaling. Dia kembalinya hanya kepada Allah, berpalingnya hanya kepada Allah, yang dia cari hanya kepada Allah, tempat bergantungnya, tempat berlindungnya hanya kepada Allah. Inilah pengertian la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari engkau ya Allah kecuali kepada engkau. Demikian ikhwan jazakumullah. Ini doa ini la malja'a wa la manja minka illa ilaik adalah sebagaimana datang riwayat dari sahabat yang mulia Barra ibn Azib. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasihi nama ala sakihil aiman summa qala. Adalah kebiasaan Rasul alaihi salatu wassalam apabila beliau telah merebahkan dirinya di atas tempat tidurnya. Untuk tidur beliau pun rebahkan di atas rusuk kanan. Bagian ya ini tubuh yang kanan. Jadi berarti miring. Ya. Ini adalah posisi tidur yang sesuai dengan sunnah. Perhatikan yang belum dipraktekan, ayo kita rubah cara tidur kita yang sesuai sunnah. Untuk mengikuti sunnah, tidur adalah miring ke sebelah kanan. Sebelah kanan. Dan ini telah dibuktikan secara medis. Secara psikologis bahkan. Jantung kita itu sebelah kiri. Jadi kalau kita miring ke sebelah kanan, jantung yang itu adalah aktivitasnya tidak pernah berhenti. Karena kalau berhenti bahaya jantung ini. Kalau mata kan berhenti tidur, kaki berhenti, tangan berhenti, ya kan? Gigi kita berhenti. Kalau ngunyah terus bahaya, kan begitu. Tapi jantung nggak boleh berhenti. Kalau berhenti, waduh, bahaya. Ini sekalipun tidur, jantung ini masih terus. Ini posisinya sebelah kiri. Dia di atas ketika tidur supaya tidak tertekan. Kalau kita miring sebelah kiri, jantung kita tertekan. Itu pengaruh secara medis, pengaruh secara ya ini bahkan psikologis, emosionalnya nanti juga pengaruh. Ketika tertekan peredaran darah itu kurang 100% normal. Berat, tertekan dia. Pengaruh kepada nafas, pengaruh nanti ke kualitas tidurnya bahkan. Ini telah teruji. Makanya satu, jangan miring ke kiri, apalagi jangan tengkurap. Sebagian kita merasa pulas kalau tengkurap. Iya memang, biasanya lebih tengkurap itu lebih pulas. Sampai subuh enggak sadar kalau sudah azan, saking ya ini pulasnya. Kenapa? Karena ya ini jantungnya tidak dipersiapkan untuk siap bangun nanti pada jam sekian, waktu sekian. Ini secara psikologis, ikhwan wa jazakumullah. Orang itu ketika tidur di atas sunnah, dia ingat sunnah kepada yang lain. segera bangun nanti sholat malam. Nah itu sudah disiapkan jantung ini, detak jantungnya nih ya, porsinya dia sesuai. Nah nanti secara emosionalnya bangun tet gitu. Alhamdulillah. Mau dites? Coba antum tes. Contohnya, antum ketika mau bepergian, ya, masih setengah jam. Bisa itu sambil duduk tidur begini. Nunggu. Nanti enggak ada setengah jam, bangun itu. Bahkan 5 menit baru tidur, bangun. Lihat, oh masih tidur lagi. Bisa itu. Iya kan? Bisa. Kenapa? Karena punya keinginan kuat begitu. Dan siap ini jantungnya. Coba, tapi coba juga, oh masih setengah jam mau tidur. Tidurnya antum tengkurap. Ya, tidurnya tengkurap. 3 jam baru bangun. Waduh, ketinggalan pesawat. Ya. Biasanya tidurnya ya enggak berani dia antisipasi tidurnya tengkurap itu enggak berani. Nah, itu nanti hubungannya dengan azam. Kalau sudah tidur ke samping kanan, tapi nyatanya kok enggak bangun ya? Enggak pengen bangun. Ya kan? Niatnya awal enggak segera pengen bangun. Beda kalau azamnya kuat. Seperti orang bepergian tadi. Pernah ngerasain? Ya kan? Karena pengennya pulang kampung ya. Nah, sudah jam 3 nanti start, jam 3 pagi bangun. Persiapan. Itu entar terbangun. Nah, enggak terlambat. Demikianlah kalau punya azam kuat, persiapan dirinya sudah ada, ikhwanul jazakumullah, maka seperti mengalahkan alarm bahkan. Orang yang alarmnya sudah dipasang bunyi berkali-kali enggak bangun-bangun. Nah, itu yang kuat azamnya, alarmnya. Orangnya enggak punya azam. Kurang azamnya. Ikhwanul jazakumullah. Tanpa alarm, oh ini insyaallah Lailatul Qadar, nanti bangun jam misalnya 1. Jam 11 baru tidur rebahan. Sebentar aja bangun ya. Oh, sudah jam 12 bangun. Masyaallah. Demikianlah. Artinya tidur itu adalah mengikuti kesungguhan kita, azam kita juga. Rasul alaihi salatu wasalam tidur ke sebelah kanan. Nah, kemudian beliau berdoa. Perhatikan doanya ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, saya serahkan diriku kepada Engkau. Nah, karena tidur itu adalah akhul maut, saudaranya kematian. Nah, tidur itu adalah saudaranya kematian. Sehingga tidur itu dikatakan oleh orang Arab adalah mautus sughra, kematian kecil sebelum mati yang sebenarnya. Naam. Makanya doa bangun tidur itu alhamdulillahilladzi apa? Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita. Ahyana ba'da ma amatana, setelah kita dimatikan. Tidur itu kita dimatikan. Ikhwanul jazakumullah, maka ketika mau tidur itu seperti mau menghadap Allah, berserah diri. Allahumma inni as'aluka aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, saya serahkan diriku kepada Engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaih, dan aku hadapkan wajahku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepada Engkau. Berserah diri, nama orang tidur. Dalam keadaan selemah-lemah keadaan orang tidur itu, maka dia serahkan segala urusannya kepada Allah. Ini bentuk tawakal yang sempurna. Ikhwanul jazakumullah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepada Engkau. Ini artinya serahkan segala urusannya, depan maupun belakangnya, diserahkan semuanya kepada Allah. Naam. Rahbatan wa rahbatan ilaik, karena rasa takut dan rasa harap kepada Engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari engkau kecuali kepada engkau. Kalau kita tidur ditakdirkan nanti enggak bangun, akhirnya mati, ya sudah. Berserah, ikhlas sudah pokoknya. Naam. Ikhwanu jazakumullah. Diserahkan segala urusannya kepada Allah. Amantu bi kitabik. Saya beriman kepada kitab-Mu. Alladzi anzalta, yang telah Engkau turunkan. Wa nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang telah Engkau utus. Ini ikhwanu jazakumullah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Naam. Dan yang lainnya. Maka kalau selama ini doa kita itu ya, doa kita baru satu sebelum tidur, cuman bismillahi apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Nah, gitu. Menurut riwayat Imam Muslim, dahulukan amutu. Karena mau tidur itu mau mati. Bismika Allahumma, dengan menyebut Engkau ya Allah, amutu, aku mau mati. Wa ahya, dan aku mau hidup. Nanti dihidupkan. Entah dihidupkannya di dunia bangun tidur, entah dihidupkannya di hari kebangkitan, bangun dari kubur. Ada dua kemungkinan, bangun dari tidur atau bangun dari kubur. Nah, itu kematian. Nah, itu doa favorit kita, iya kan? Maka ditambah ikhwanul jazakumullah, perbendaharaan doa kita, kita tambah diantaranya dengan ini, doa ini. Lihat nanti di Hisnul Muslim. Nah, itu ada. Jadi ini diantara doa mau tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawattu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Naam. Doa yang isinya adalah pasrah, berserah diri, iman kepada takdir, mentauhidkan Allah, berlindung kepada Allah dari sesuatu yang dikhawatirkan, ditakutkan, agar tidak menimpa dirinya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan takdirnya Allah. Nah, ini adalah penetapan tauhid, bagian menjalankan perintah Allah Ta'ala. Fafirru ilallah, larilah kalian, bergegaslah kalian menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Fatafattana ila hadas sirril ajib fi qawli a'udzu bika minka wala malja'a wala manja minka illa ilaik. Maka dia betul-betul mengerti terhadap rahasia yang mengagumkan, menakjubkan dari doanya Rasul alaihi salatu wasalam, a'udzu bika minka, dan la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Adapun a'udzu bika minka ini adalah hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz, yakni Rasul alaihi salatu wasalam berdoa dengan lafaz, Allahumma inni a'udzubika a'udzubi ridhaka min suhtika wa bi mu'afatika min ukubatika wa a'udzubika minka la uhsi sanaan 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Insyaallah kita jelaskan tentang doa ini di pertemuan berikutnya karena waktu telah habis. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, kalau ada kekurangan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.